Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salih Ibn Abdillah Ibn Hamad Al-Usaymi Hafizahullahu Ta'ala. Al-Ma'kidur Rabi' Ashar, simpul yang ke-14. Di antara simpul-simpul yang dengannya kita mengagungkan ilmu adalah ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum, menghormati orang yang punya ilmu dan menghargai mereka. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Kalau ada orang di depan kita, dia punya ilmu tersebut yang kita hormati ilmu tadi, maka kita hendaklah menghormati orang-orang yang memiliki ilmu tadi. Kalau kita memang mengagungkan ilmu, maka setiap orang yang memiliki ilmu tadi harus kita hormati dan harus kita hargai. Inna fadlal ulama 'azimun wa mansibahum mansibun jalil. Sesungguhnya keutamaan para ulama adalah besar dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang tinggi. Li'annahum aba'ur ruhi, karena sesungguhnya mereka ini adalah bapak-bapak bagi ruh kita. Mereka ini para ulama, para guru, para syekh yang kita belajar dari mereka, ini adalah bapak bagi ruh kita. Fa syekhu abun lirruhi kama annal walida abun liljasad. Maka guru kita itu adalah bapak bagi ruh kita, sebagaimana orang tua kita atau bapak kita itu adalah bapak bagi jasad kita. Jasad kita bapaknya adalah bapak kandung kita. Adapun guru kita, maka itu adalah bapak kita, yaitu bapak bagi ruh kita. Jasad kita punya bapak dan ruh kita juga punya bapak. Maka sebagaimana kita menghormati bapak kita, yaitu bapak kandung kita, maka adalah kita memiliki penghargaan dan penghormatan terhadap guru kita yang merupakan bapak bagi ruh kita. Fali'tirafu bi fadlil mu'allimin haqqun wajibun. Maka mengakui tentang keutamaan para guru ini adalah sebuah kewajiban. Kita banyak tahu ilmu, kita banyak mengetahui perkara yang sebelumnya kita tidak tahu, sebabnya adalah dengan melewati dengan sarana para guru kita. Maka kita harus mengakui tentang keutamaan mereka. Wastambata hadzal ma'na min al-Qur'an Muhammad ibn Ali al-Udfuwi faqala rahimahullah. Dan telah mengambil makna ini dari Al-Qur'an seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ali al-Udfuwi. Beliau mengatakan, "Idza ta'allama al-insanu min al-'alim wastafada minhu al-fawaid fa huwa lahu 'abdun." Apabila seseorang belajar dari seorang yang alim, belajar dari gurunya dan mengambil faedah dari beliau, banyak faedah, fahuwa lahu abdun, maka murid tadi kedudukannya adalah seperti seorang budak bagi gurunya. Apabila seseorang belajar dari seorang guru dan mengambil faedah dari beliau, maka murid tadi kedudukannya seperti seorang budak bagi gurunya. Dari mana beliau mengatakannya demikian? Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa idh qala Musa lifatah, dalam surat Al-Kahfi. Dan ketika Musa berkata kepada budaknya, fatahu, dalam bahasa Arab budak itu dikatakan abdun atau dikatakan fata. Di sini dikatakan oleh Allah ketika Musa berkata kepada fatanya. Nah, siapa fatanya Musa di sini? Wa huwa Yusha ibnu Nun. Fata Musa di sini adalah Nabi Yusha ibnu Nun. Ini adalah seorang nabi. Ya, seorang nabi, dan Musa alaihissalam juga seorang nabi sekaligus rasul. Ketika Musa berkata kepada fatanya, dan ternyata dia adalah seorang nabi, walam yakun mamlukan lahu. Padahal tentunya Yusha di sini bukan seorang budak dia. Ya, seorang nabi enggak ada yang budak. Semua nabi adalah ahrar. Semua nabi adalah orang-orang yang merdeka. Taib, kenapa di sini Allah mengatakan Musa berkata kepada fatanya? Padahal dalam bahasa Arab fata itu artinya adalah budak. Kenapa Allah mengatakan Musa berkata kepada budaknya? Padahal yang dimaksud di sini adalah Yusha bin Nun, dan dia bukan budak. Dia adalah seorang nabi yang merdeka. Wa innama kana mutalmizan. Dinamakan demikian karena Yusha ibn Nun belajar dari Nabi Musa. Nabi Musa adalah gurunya. Muttabi'an lahu, dan dia mengikuti Nabi Musa. Mempelajari dan juga mengikuti, bukan hanya belajar saja, tapi juga mengikuti Nabi Musa, mengikuti ajaran beliau. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yusha ibn Nun sebagai fatanya. Dianggap itu sebagai fatanya, itu sebagai budaknya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Muhammad bin Ali, kalau ada seseorang belajar dari seorang guru, maka kedudukan dia adalah seperti budak bagi guru tadi. Ini menunjukkan keharusan seseorang menghormati gurunya. Karena ini adalah bentuk pengagungan dia terhadap ilmu, menghormati orang yang memiliki ilmu. Waqad amara syar' bi ri'ayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan. Dan syariat ini telah memerintahkan untuk menjaga hak para ulama, karena mereka lah yang membawa ilmu, mereka yang menyampaikan ilmu, sehingga agama ini menjaga dan memerintahkan kita untuk menjaga hak para ulama dan menghormati mereka dan menghargai mereka, memuliakan mereka. Farawa Ahmadu fil Musnad, maka Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnad, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imamu Ahmad meriwayatkan di dalam Musnad dari Ubadah ibn Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui hak bagi seorang alim. Ucapan beliau bukan termasuk umatku maksudnya adalah bukan termasuk orang yang mengikuti jalanku. Berarti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda dan memperhatikan dan mengetahui hak para ulama kita. Menghargai mereka, menghormati mereka, beradab di depan mereka. Maka ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu agama ini. Ketika kita menghargai orang-orang yang membawa ilmu tadi. Wa naqala Ibnu Hazm al-ijma'a 'ala tawqir al-ulama wa ikramihim. Ibnu Hazm telah menukil ijma', kesepakatan atas keharusan untuk menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Ini adalah ijma'. Tidak ada di antara mereka yang menyelisih. Semuanya bersepakat kewajiban kita untuk menghormati dan menghargai para ulama kita. Fa min al-adabi lazim li-syekh 'ala al-muta'allim mimma yadkhulu tahta hadha al-asl at-tawadhu lahu. Nah, di antara bentuk penghormatan kita dan adab kita kepada guru kita, dan ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang murid, masuk dalam prinsip ini adalah at-tawadhu lahu, rendah hati di hadapan seorang guru. Meskipun mungkin kadang muridnya mungkin lebih cerdas daripada gurunya, tapi termasuk adab di hadapan seorang guru adalah tawadhu. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan guru kita. Jangan sombong di hadapan gurunya. Wal ikbalu alaih, dan juga menghadapkan diri kepadanya, bukan memalingkan diri. Ya, bukan membelakangi, bukan memalingkan dirinya dari gurunya. Ini termasuk penghargaan dan penghormatan kepada, baik di dalam majelis ataupun ketika dia di jalan atau bertemu di jalan, maka dia berusaha untuk menyapa terlebih dahulu kepada gurunya, bukan justru malah dia mungkin pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Wa adamul iltifati anhu, dan tidak berpaling darinya. Berusaha untuk menghadapkan, berarti kita sedang konsen untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu, dan juga menjaga adab-adab berbicara dengan beliau. Jangan menyamakan seperti kalau dia berbicara dengan temannya. Wa idha haddatha anhu azzamahu min ghairi ghulu. Kalau dia sedang menukil ucapan beliau, berkata guru kami, kalau sedang menukil ucapannya, maka hendaklah dia menunjukkan sesuatu yang yaitu ada penghormatan terhadap gurunya tadi. Misalnya mengatakan syekhuna atau ustadzuna min ghairi ghuluwin, tapi tanpa berlebihan. Tidak berlebihan. Dia belajar dari seorang ustadz misalnya, kemudian memberikan gelar dengan allamah misalnya atau al-fahamah. Ini berlebihan. Ya, syekh-syekh yang besar saja kadang mereka enggak mau dikatakan allamah. Karena ini sudah gelar yang besar. Allamah. Kita punya guru misalnya di masjid kita, kemudian kita mengatakan berkata guru kami al-allamah, padahal ini adalah laqab yang besar. Maka ini ghulu, berlebihan. Bal yunziluhu manzilatahu, tapi kita menempatkan sesuai dengan kedudukan beliau. Kita mengatakan berkata ustaz, ini menunjukkan ta'zim juga, menunjukkan pengagungan dan penghormatan kita. Tapi jangan berlebihan. Li'alla yashinahu min haythu arada ayyamdahu, karena supaya tidak justru menjadikan jelek beliau. Kita ingin memujinya, tapi ketika kita berlebihan justru akan menjadi sum'ah beliau menjadi jelek. Orang tahu bahwasanya beliau enggak sampai derajatnya kepada allamah atau syekhul islam atau dikatakan al-hafidz. Dia tahu kadar gurunya tadi, kadar ilmu dari gurunya tadi. Kita ingin memuji beliau, kemudian kita mengatakan, memberikan laqab Syekhul Islam. Apa yang ada di pikiran orang yang mendengarnya? Ini justru malah akan su'udzon kepada guru tadi. Mungkin gurunya yang menyuruh untuk digelari sebagai Syekhul Islam atau Al-Hafidz atau Allamah. Kita ingin memujinya justru menjadikan sum'ah dan wibawa dari guru kita ini malah justru semakin hancur atau menjadi jelek wibawanya. Wa liyashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Di antara bentuk penghargaan kita dan pengagungan kita terhadap guru kita adalah mengucapkan syukur dan terima kasih atas pengajaran yang beliau lakukan. Ini termasuk wafa, pengagungan dan juga penghargaan terhadap guru kita. Wa yad'u lahu, dan mendoakan untuk beliau. Mendoakan bukan hanya sekedar di depan beliau, tapi juga di dalam doa-doa kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam sujud kita, mungkin dalam sepertiga malam yang terakhir kita mendoakan untuk guru kita. Maka ini bagian dari penghargaan kita dan penghormatan kita terhadap para ulama. Dan ini pelaksanaan terhadap hadis Nabi. Laisa min ummati man lam yijilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Ini bentuk pelaksanaan hadis Nabi tadi, yaitu dengan cara mendoakan dengan kebaikan. Wala yudhhirul istighna'a anhu. Jangan kita menampakkan di depan guru kita bahwasanya kita tidak butuh bertanya, tapi ketika dijawab dia menoleh ke sana kemari atau menunjukkan bahwasanya dia tidak butuh dengan jawaban gurunya. Kalau beliau sedang berbicara, dengarkan dan nampakkan bahwasanya kita butuh dengan jawaban beliau dan sangat mengambil manfaat dari ucapan beliau. Wala yu'dhihi biqawlin aw fi'lin, dan jangan dia menyakiti seorang guru dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Harus menjaga. Wal yatalattaf bi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallah. Dan hendaklah dia berlemah lembut ketika dia mengingatkan gurunya atas kesalahan dia. Kalau memang terjadi zallah, beliau melakukan sebuah kesalahan, maka kemudian kita ingin mengingatkan sebagai seorang murid, maka hendaklah dengan lemah lembut. Ini termasuk pengagungan dan penghargaan kita terhadap guru kita. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna, dan di antara perkara yang pantas untuk disebutkan di sini, bi ikhtisarin wajiz, dengan secara singkat saja. Ma'rifatul wajib iza azallatil alim wa huwa sittatu umur. Yaitu mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kesalahan pada guru kita. Guru kita seorang manusia, bisa salah, bisa benar. Kalau sampai terjadi kesalahan pada diri guru kita, maka apa yang kita lakukan? Di sana ada 6 perkara. Yang pertama, at-tathabbutu al-awwalu at-tathabbutu fi suduri zallati minhu. Hendaklah kita tathabbut dulu, yakinkan dulu bahwasanya kesalahan ini memang beliau lakukan. Jangan sampai hanya sekedar qila wa qal, hanya sekedar katanya dan katanya. Yakin dulu itu memang terjadi pada diri beliau. Oh, ini ada ucapannya kok, ini ada rekamannya. Wa tsani, yang kedua, at-tathabbutu fi kauniha khata'. Hendaklah kita yakinkan terlebih dahulu bahwasanya itu memang sebuah kesalahan. Tayib, beliau lakukan, tapi itu kesalahan benar enggak? Apakah benar itu sebuah kesalahan? Wa hadhihi wadhifatul ulama ar-rasikhina wa yus'aluna anha. Bagaimana kita mengetahui itu adalah sebuah kesalahan padahal beliau adalah seorang alim juga? Nah, ini adalah tugas para ulama yang mereka dalam ilmunya. Fa yus'aluna anha, maka kita bertanya kepada para ulama, kepada ulama yang lain. Kita berguru pada Syekh A misalnya. Ternyata ada kesalahan ini, maka kita bertanya kepada guru yang lain, Syekh, menurut pendapat antum ini bagaimana keyakinan seperti ini? Nah, nanti beliau yang menyampaikan, beliau yang menyebutkan, oh ini memang ada di antara ulama Ahlussunnah yang mengatakan demikian. Atau beliau mengatakan, oh iya, ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan demikian. Ini siapa yang menjawab? Para ulama juga. Kita harus yakin bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, wa tsalitsu tarku tibaihi fiha. Jangan kita mengikuti beliau dalam kesalahan tadi. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahan dan benar-benar terjadi pada beliau, maka jangan kita mengikuti beliau dalam kesalahan tadi. Warabi'u, yang keempat, iltimasul udhri lahu bita'wilin sa'igh. Kita berusaha untuk mencari udhur bagi beliau dengan takwil yang masuk akal, yang benar. Oh, mungkin beliau belum membaca. Permasalahannya mungkin belum membaca. Atau mungkin beliau lupa. Ini adalah udhur-udhur yang mungkin saja terjadi pada manusia. Karena beliau juga manusia, ada kekurangannya. Wal khamis, yang kelima, apa yang kita lakukan kalau guru kita salah? Badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin la bi'unfin wa tashhir. Berusaha untuk memberikan nasihat kepada beliau dengan lemah lembut. Pertama lemah lembut, wasirrin dan rahasia. Jangan dengan kasar dan juga jangan di depan orang banyak. La bi'unfin wa tashhir, bukan dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, wa tashhir dan di hadapan orang banyak. Kita harus menjaga kehormatan beliau. Wasadisu yang keenam, hifdhu janabihi, fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Yang keenam adalah kita berusaha untuk menjaga kewibawaan beliau, menjaga kedudukan beliau. Jangan sampai kemuliaan beliau dipecahkan, dihancurkan di dalam hati-hati kaum muslimin. Jadi kalau memang beliau memiliki kesalahan, ya kita katakan Syekh adalah seorang ulama di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun beliau di dalam masalah ini beliau saya tidak sepakat. Ini adalah perkara yang biasa, seorang Syekh juga seorang manusia biasa, mungkin beliau punya kesalahan, punya kebenaran. Ya, beliau adalah tetap seorang ulama kita yang pantas untuk diambil ilmunya, tapi dalam permasalahan ini kita tidak sepakat dengan beliau. Nah, ini berarti kita menjaga kedudukan ulama tadi di hati kaum muslimin. Jangan sampai mereka mendengar ucapan kita kemudian akhirnya benci terhadap syekh tadi, padahal beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa mimma yuhadzaru minhu, mimma yattasilu bitawqiril ulama, ma suratuhu tawqir wa ma'aluhu ihanatu wa tahqir. Di antara yang perlu diingatkan di sini, apa yang berkaitan dengan penghormatan terhadap ulama, apa yang bentuknya, bentuk luarnya itu seakan-akan menghormati, tetapi hakikatnya adalah penghinaan. Ya, hati-hati. Kadang kita menyangka itu adalah penghormatan, padahal itu adalah penghinaan sebenarnya. Apa contohnya? Kal izdiham 'alal 'alim. Seperti ia berdesak-desakan kepada seorang alim. Kalau bertanya kepada beliau silakan bagus, tapi kalau sampai berdesak-desakan, ya sampai mendorong syekh, mungkin menjadikan sebagian guru jatuh gara-gara didesak-desak oleh orang yang ada di sekitar. Wa tatyiqi alaihi, dan mempersempit ruang beliau atau tempat beliau. Wa ilja'ihi ila a'sari subul, dan menjadikan beliau terpaksa berjalan di atas jalan yang susah. Ini sebenarnya bukan penghormatan tapi penghinaan. Penghormatan kita yang memberikan jalan kepada beliau, memberikan keluasan. Adapun seseorang berdesak-desakan di sekitar syekh kemudian akhirnya menjadikan syekh tadi susah untuk berjalan, bahkan sampai jatuh sebagian mereka, maka ini penghinaan sebenarnya terhadap guru tadi, bukan merupakan penghormatan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.